Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, masih melanjutkan pada bab yang ke-23 dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala, lalu berkata Al-Syeikh Utsaimin rahimahullah, fahuna yaqulullah azza wa jal. Maka di sini, di dalam ayat surat Al-Hijr, bukan surat Al-A'raf, surat Al-Hijr ayat 94, Allah Ta'ala berfirman li rasulihi, kepada rasulnya, Fasta' bima tu'mar. Allah katakan kepada nabinya, yakni abhir. Fasta' maknanya abhir, tampakkan kebenaran dengan perkara yang Allah perintahkan kepadamu. Yani adhir ma tu'mar bihi wa bayyinhu, tampakkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wa bayyinhu, dan jelaskan kebenaran itu. Wa la ta'khudka fillah laumatala'in, dan jangan menjadikan dirimu khawatir dari celaannya orang yang mencela. Jangan diambil hati adanya orang-orang yang mencela dirimu, karena engkau menyampaikan perkara yang datang dari Allah Ta'ala. Wa hadza lahu wa li ummatihi. Ayat yang seperti ini berlaku untuk beliau dan juga berlaku wali ummatihi, untuk umatnya. Karena kita sedang bahas bahwasanya kadang ayat khusus untuk beliau, ada juga ayat yang dimaksud dengannya untuk beliau dan untuk umatnya. Dari ayat ini, kulul ummah yajibu alaiha, sehingga masing-masing ummah, sekelompok manusia, kaum mukminin, muslimin yajibu 'alaiha an tastu'a bima amarah Allah. Wajib untuk menampakkan, menjelaskan perkara yang Allah telah perintahkan. Wa ta'muru bihin nas, untuk dia memerintahkan kepada manusia. Wa antastu'a bima nahaa Allah 'anhu, dan juga dia harus berani menampakkan, mencegah apa yang Allah larang. Tanha 'anhun nas, cegah manusia dari perkara-perkara yang Allah Ta'ala mencegahnya. Li'anna nahyi 'ani syai' amrun bitarkih. Karena kalau Allah Ta'ala melarang sesuatu, berarti itu perintah untuk meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ayat ini, fasta' bima tu'mar, berlaku untuk beliau dan untuk umatnya. Fasta' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Apa maknanya? Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah. Berpalinglah dirimu wahai Nabi dari orang-orang musyrikin. Iya. Kata beliau, yang dimaksud la tahtam bihim. Jangan pedulikan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy waktu itu. Fi halihim wala fima ya'ti min adahum. Jangan kau pedulikan keadaan mereka yang terus menentang. Wala fima ya'ti, dan jangan pedulikan yang kedua, apa yang mereka datangkan dari gangguan-gangguan mereka. Wala ya'ni la tahzan bi'adami imanihim. Jangan bersedih karena tidak berimannya mereka. Karena kewajiban beliau dan kita hanyalah menyampaikan. Jika kalau disampaikan kebenaran, tiba-tiba mereka tidak langsung percaya, tiba-tiba malah mereka membuat gangguan-gangguan. Wa'a'rid 'anil musyrikin. Berpaling dari mereka. Berpaling dari orang-orang musyrikin tadi. Demikian pula kita sebagai umat beliau berkewajiban untuk melakukan perkara ini. Jangan pedulikan keadaan mereka yang belum menerima. Bersabar. Jangan pedulikan gangguan-gangguan mereka lalu jadi sedih, sehingga tidak mau lagi melanjutkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga jadi putus asa dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana berputus asanya hizbiyyin, akhirnya bergabung. Bergabung dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Semoga dengan bergabung mereka menerima. Akhirnya lunturlah sunnah, hilanglah prinsip tauhid, karena sebab mereka tidak mau bersabar. Maka kita ahlus sunnah salafiyin tentunya harus bersabar menghadapi segala gangguan-gangguan musuh-musuh dakwah. Jangan kemudian berputus asa. Terus bersemangat. Lihatlah Nabi kita dalam surat Al-Kahfi ayat ke-6. Fala'alaka bakhi'un nafsaka 'ala asarihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Fala'alaka, maka mengapakah dirimu Muhammad hendak membunuh dirimu sendiri? Lihat, ketika orang musyrikin tidak mau mengikuti ajakannya, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala asarihim. Maka mengapa dirimu wahai Nabi membunuh dirimu sendiri? Karena bersedih. Bersedih 'ala asarihim. 'Ala asarihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. karena berpalingnya, tidak berimannya mereka sehingga engkau menjadi bersedih. Bersedih hendak bunuh diri. Diingatkan oleh Allah Ta'ala nabinya. La'allaka bahi'u nafsaka, dalam ayat yang lain, la'allaka bahi'u nafsaka alla yakunu mu'minin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat ketiga, la'allaka bahi'un, maka mengapa engkau bahi'u nafsak, hendak membinasakan dirimu sendiri. Iya. Ala yakunu mu'minin, karena mereka tidak menjadi orang yang beriman. Yakni kata Syekh, yakni la'allaka muhliku nafsak, yakni engkau hendak membinasakan dirimu sendiri, illam yu'minu bik, karena mereka tidak beriman. Karena mereka tidak mau mengimani perintah Allah, tidak mengimani larangan Allah. Justru, yakni la tubali bihim. Justru jangan pedulikan mereka itu. Jangan pedulikan ulah olok-olokan mereka, karena mereka mengolok-olok Nabi, mengolok-olok para sahabat, orang-orang mukminin. Jangan pedulikan, malah sampai hendak membinasakan diri sendiri. Wa'arid anhum, bahkan berpaling dari mereka. Fima yasulu minhum min adza, dengan perkara yang didapatkan dari orang-orang musyrikin, min adza, berupa gangguan-gangguan. Iya. Jadi orang musyrikin ketika akidahnya diluruskan, mereka mengatakan ada orang yang mengungkit-ungkit keyakinan kita. Sehingga diajak kaumnya oleh tokoh-tokohnya untuk memusuhi Nabi. Maka gangguan seperti itu jangan pedulikan. Kenapa tidak perlu dipedulikan? Terus berjalan. Fa inna al-akibata lak, karena akibat yang baik, laka untukmu Muhammad. Dan tentunya kalau kita mengikuti langkah beliau, akibat yang baik untuk kita juga. Wa fi'lan sarat akibatu lirrasul alaihi salatu wassalam sabar wa dhafar. Dan tentunya jadilah betul-betul akibat yang baik untuk Rasul alaihi salatu wassalam sabara wa dhafara, bersabar, wa dhafara, dan menang. Ya. Makanya kata orang, man sabara dhafira, man sabara dhafira, yang sabar menang. Ya. Yang bunuh diri gagal. Sehingga para hizbiyin yang mereka bersemangat, berjihad, akhirnya bikin bom bunuh diri. Itu bukan orang yang menang. Gagal dalam perjuangan. Maka ahlus sunnah tentunya akan selalu mengedepankan kesabaran. Dengan segala gangguan-gangguan yang didapatkan. Nah sekarang kita melihat kisah. Apakah betul kesabaran membuahkan kemenangan? Lihatlah. Fa inna alaihi salatu wassalam kharaja min Makkah muhajiran mutakhaffiyan. Lihatlah. Kisah Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau keluar dari Makkah muhajiran dalam keadaan hijrah, dalam keadaan bersembunyi. Hijrah dari Mekah karena sudah 13 tahun berdakwah. Bukan sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. 13 tahun lamanya. Dan selalu yang ditanamkan adalah tauhid, tauhid, tauhid. Beribadah ikhlas kepada Allah. Murnikan ibadah agama untuk Allah. Selama 13 tahun. Yang ujungnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk hijrah. Maka dikisahkan beliau pun hijrah dari Mekah menuju Madinah mutakhaffiyan, dalam keadaan bersembunyi, keluar dengan sembunyi-sembunyi. Yakhsha 'ala nafsihi, karena khawatir. Bersembunyi dalam keadaan cemas karena khawatir atas dirinya akan dibunuh. Ya, wajar orang mau dibunuh. Nyawa cuma satu. Siapa yang tidak sayang dengan nyawanya? Umur, waktu untuk ibadah, untuk berjuang. Nah, kalau sampai dibunuh, harus dijaga nyawa. Maka beliau pun bersembunyi dengan khawatir atas dirinya, karena hendak dibunuh. Masing-masing kabilah diambil satu pemuda yang paling kuat dan diberi pedang yang paling tajam, supaya darah terbagi di seluruh kabilah Jazirah Arab. Sehingga keluarganya tidak bisa menuntut, siapa yang mau dituntut? Semuanya membunuh. Itu makar. Disusun rapi upaya membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka malam itu beliau di dalam rumahnya sudah dikepung. Ya. Sudah dikepung dan sudah disusun rapi oleh musuh. Tapi dakwah milik Allah. Dalam keadaan demikian dia memanggil sepupunya Ali untuk tidur di atas tempat tidurnya. Dan dia pun keluar di malam itu. Dalam keadaan musyrikin, mereka matanya terbuka tapi tidak bisa melihat. Lihat, ini pertolongan. Allah turunkan pertolongan kepada nabinya, rasulnya, orang yang jujur membela dan memperjuangkan Islam. Mata melotot tapi tidak lihat. Mungkin, sangat mungkin. Karena yang menciptakan mata itu Allah. Demikianlah pertolongan yang Allah Ta'ala berikan kepada nabinya. Wa qad ja'alat Quraisy liman ya'ti bihi wa bi sahibihi Abi Bakrin radhiyallahu anhu 200 minal ibil. Dikisahkan oleh Syekh, sungguh orang-orang Quraisy telah menjadikan sayembara. Ja'alat Quraisy, orang Quraisy membuat sebuah sayembara. Apa sayembaranya? Siapa yang bisa mendatangkan beliau dan temannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, akan mendapatkan 200 unta. Berarti apa? Ala kulli wahidin mi'ah. Berarti masing-masing 100 unta, 100 unta, 200 unta. Jadi disayembarakan. Iya. Yang bisa mendatangkan dua orang ini dapat 100 unta masing-masing. Tentunya ini suatu yang menarik bagi orang-orang musyrikin, bagi yang ingin membunuh nabinya. Tapi sekali lagi, dakwah itu milik Allah. Lihat, walakin Allah anjahuma, namun Allah anjahuma, menyelamatkan beliau dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu fikum, dan tidak berhasil membunuh Nabi dan Rasulnya dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa ba'da madha sanawatin qalilah, dan setelah lewat mabuk. Setelah lewat sanawat qalilah, tahun-tahun yang pendek, sebentar. Artinya cuma 10 tahun. Nggak, belum nyampe. Raja'an Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Fatihan man kata dhafiran mubfira. Nabi datang ke Mekah dalam keadaan Fatihan Mekah, membuka kemenangan kota Mekah. Dhafir, beliau orang yang menang dan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Setelah hijrah, berdakwah di Madinah, dan di sana Allah izinkan berjihad yang akhirnya Allah Ta'ala menangkan dengan Fathu Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, lihatlah saat Fathu Mekah. Jadi kalau dihitung tidak terlalu lama kemenangan sebenarnya. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, sepuluh tahun. Kana lahul minnah alal mala' min Quraisy, adalah beliau alaihi salatu wassalam memiliki anugerah dari sisi Allah dengan adanya beliau berdiri di hadapan mala'. Mala' artinya tokoh-tokoh min Quraisy. Tokoh-tokoh kafir Quraisy mereka sudah tertawan. Tokoh-tokoh yang dulu memusuhi, mengusir, tertawan. Ketika beliau berdiri di hadapan para tawanan-tawanan perang, tokoh-tokoh yang dulu mengusir beliau, ya. Hatta waqafa 'ala babil Ka'bah, sampai akhirnya berdiri di pintu Ka'bah. Setelah dia tawaf dengan tombak kecilnya menghancurkan satu persatu berhala-berhala, ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Tokoh-tokoh kafir Quraisy di hadapan beliau, dan beliau berdiri di pintu Ka'bah. Apa kata beliau? Ya ma'syara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum, wahai para tokoh Quraisy, apa pendapat kalian tentang diriku? Apa sekiranya yang akan saya lakukan bikum kepada kalian? Menurut kalian, kalian mau diapakan? Iya. Kalau tawanan perang, kalian sudah kalah, sudah bertekuk lutut. Iya. Apa kira-kira yang kalian ketahui sekiranya apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Kulluhum tahtahu adillah. Sekarang tokoh-tokoh di bawahnya, karena dia berdiri di pintu Ka'bah, tokoh-tokoh di bawahnya dalam keadaan adillah, rendah, hina. Kalau dulu mereka sombong. Kalau tokoh-tokoh tadi mengatakan, khairan akhu karim wabnu akhi karim, kami melihat ialah pada dirimu kebaikan. Ya. Saudara yang mulia, anak saudara yang mulia. Ya. Kamu juga anak saudara kami. Karena tokoh-tokoh ini juga banyak dari keluarga beliau sendiri. Ya. Barakallahu fik. Lihatlah di sini. Kadang dakwah ternyata musuhnya saudara kita sendiri. Paman kita, adik kita, kakak kita. Tidak jauh dari itu kadang. Bahkan tokoh-tokoh besar yang ada di kaumnya. Maka kemudian beliau pun mengatakan, qala fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi, saya berkata kepada kalian, saya akan berkata kepada kalian seperti Nabi Yusuf. Masih ingat kisah Nabi Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual dengan harga murah. Saya berkata, akan berkata kepada kalian seperti Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya. Apa katanya? La tasriba alaikumul yaum. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan atas kalian hari ini. Ya. Yaghfirullah lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah mengampuni atas dosa kalian dan Allah arhamur rahimin, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Idhabu. Dia katakan idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian, faka antum itu bebas. yakni faman alaihi famanna alaihim alaihi salatu wassalam ba'da an kana qadiran alaihim. Lihatlah, betul-betul beliau memberikan kebaikan di saat beliau mampu menguasai tokoh-tokoh kafir Quraisy. Demikian pula ketika Nabi Yusuf, ketika saudara-saudaranya datang ke kota Mesir, ya, dan kemudian Yusuf melihat saudara-saudaranya datang, tayyib, kemudian Nabi Yusuf pun mengatakan la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, idhabu bi komisi hadza, kamu pergi sana bawa gamis saya, fa'alquhu ala wajhi abi, lalu lemparkan ke wajah bapak saya, ya'ti basira, maka bapakku pun akan melihat. Karena bapaknya bersedih berpisah dengan anaknya sampai tidak melihat. Maka waktuni alaikum jamia, datang, kalian silahkan datang ke tempat saya semuanya. Ya. Tidak ada dendam. Tidak ada dendam, bahkan mengharapkan kebaikan. Itu Nabi Yusuf yang telah didolimi, disakiti oleh saudaranya sendiri. Demikian pula Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau membebaskan para tawanan ini. Antum tulaqo. Ma'asyiral muslimin, itulah perjuangan. Selama berjalan di atas jalannya Allah, bersabar, maka akan mendapatkan kemenangan. Walhasil, maka kesimpulannya, anna qawlahu, bahwa firman Allah Ta'ala wa a'rid 'anil musyrikin yasmulu amray, berpalinglah dari orang musyrikin, itu mencakup dua perkara. Yang pertama, a'rid 'anil musyrikin la tahtammu bihalihim idza lam yu'minu wa la tahzan 'alaihi. Berpaling yang pertama dari orang-orang musyrik, la tahtammu bihalihim, jangan pedulikan dengan keadaan mereka. Apabila mereka tidak beriman, wa la tahzan 'alaihim, jangan bersedih. Sampai akhirnya menjadi berputus asa. Jangan. Keadaan mereka belum beriman, maka kita berharap, optimis, mudah-mudahan hari besok mereka beriman. Adapun sekarang membuat sakit, bikin sedih, tapi jangan pedulikan mereka. Bersabar. Yang kedua, wa a'rid 'anil musyrikin fi ma yahsulu laka min adza. Berpaling dari orang musyrikin dengan apa yang didapatkan pada dirimu min adza, dari gangguan-gangguan yang didatangkan oleh mereka. Karena demikianlah gangguan muncul dari musuh-musuh para nabi dan rasul. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Dalam ayat yang lain, demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu musuh. Ya? Syayatin, setan dari kalangan jin dan manusia. Yang namanya musuh mesti mengganggu. Maka jangan pedulikan dan terus bersabar. Insyaallah cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya ada satu hal yang perlu kami sampaikan.